السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengkaji ulang ilmu agama berkenaan dengan tafsir Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini mengajak kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan bagi umat-umat yang terpilih, yaitu kata umat di dalam ayat ini yang dipaparkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan tiga makna. Empat makna. Yang pertama adalah segolongan umat-umat yang tertentu seperti umat Arab, umat Persia, dan umat Roma. Kedua, yaitu agama. Yang ketiga adalah periode. Yang keempat artinya adalah manusia yang memiliki sifat yang baik. Yang keempat ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah umat seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Mengapa hal yang demikian ini? Karena sifat-sifat baik itu biasanya tidak akan mungkin seluruhnya bersatu pada satu orang. Oleh karena itu, kita akan mendapati bahwasannya si fulan mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Demikian sebaliknya. Oleh karenanya, dari komunitas manusia ini tergambar kesempurnaan yang dinamakan umat. Oleh karenanya, ayat ini mengajak kepada kita di mana umat yang Allah berikan kepada kita satu dengan yang lain kemuliaan, maka seharusnya lah kita menyerukan kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ulaika humul muflihun. Orang yang berbuat demikian itulah termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang berhasil. Di mana kata muflihun diambil dari kata fallaha atau kemenangan yang telah diambil. Pada kesempatan kali ini saya didampingin oleh Abangda Zainal Arifin, calon PhD, dan Ustaz Hanafi Ismet untuk lebih menjabar luaskan kajian kita pada saat sekarang ini. Kami silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana, Ustaz Safiar. Kalau kita lihat ayat 104 dari surah Ali Imran ini sangat menarik. Karena di sini mencerminkan bagaimana supaya satu bangsa, satu negara, satu kecamatan atau satu kelurahan ataupun bahkan satu rumah tangga hidupnya bahagia. Bagaimana negara ini bisa tentram, aman, damai, sentosa, masyarakatnya hidup rukun dan damai, itulah disebutkan Allah dengan muflihun, bahagia. Caranya sini ada tiga. Pertama, mengajak kepada yang baik. Jadi kalau di sini disebutkan Islam agama teroris, Islam agama keras, itu salah. Islam adalah mengajak kepada yang baik. Kemudian tidak saja berhenti di situ, memerintahkan yang ma'ruf. Ini agak keras sedikit. Diajak-ajak saja kadang-kadang orang enggak mau. Ada penegasan, diperintahkan, dibuat peraturan sedemikian rupa. Makanya kita sangat berkepentingan agar pemerintah itu menghapuskan, menegakkan, membuat, bukan menghapuskan, membuat peraturan tentang pornografi dan porno aksi yang sampai sekarang ini adem ayem. Nah, dan kita juga meminta pemerintah mencabut PP 37 tahun 2006 tentang gaji bagi DPR karena itu tidak sesuai dengan keberpihakan kepada rakyat miskin. Dan juga kita meminta supaya pemerintah menetapkan peraturan lingkungan hidup dan dilaksanakan karena tidak rakyat tidak menginginkan adanya banjir seperti tertimpa di Jakarta sana. Ah, ini adalah ya'muruna bil ma'ruf. Dan yang terakhir wayanhauna 'anil munkar. Pencegahan seperti pornografi, porno aksi itu harus dicegah dan itu bukan sekedar dibuat peraturan saja tapi juga harus ada aksi di tengah-tengah masyarakat. Dan itu harus betul aturan mainnya dan dilaksanakan. Jangan pada waktu mau dekat bulan suci Ramadan saja ada pemeriksaan, habis itu merajalela kembali. Yeah. Kalau itu dilakukan, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di muka bumi ini. Yes. Rumah tangga menjadi martabat, wali kota, kecamatan, lurah menjadi martabat karena melaksanakan ketiga hal ini. Jadi kata umat di sini, siapa saja yang menginginkan kebaikan. Tapi kalau dia tidak menginginkan kebaikan, bukan kita pun tidak tahu lah apa ceritanya. Ini tambahan dari saya. Ya, hadirin rahimakumullah. Terima kasih mungkin bisa dapat saya tambahkan beberapa bahasan yang menarik juga tentang ayat 105 ini. 104. Bahwa peran umat Islam dalam menjaga dan melestarikan kedamaian adalah peran yang sangat signifikan, peran yang sangat strategis. Ada sebuah buku karya seorang ulama India, judulnya Apa Derita Dunia Bila Umat Islam Hancur, Maza Khasrul Alam Bin Hitotil Muslim. Di sana beliau mengatakan ketika kekuasaan Romawi dan Persia bercokol, maka yang terjadi perang demi perang tanpa henti. Begitu kekuatan Islam muncul di Jazirah Arab, dua kekuatan ini kemudian tunduk kepada kekuatan Islam. Setelah itu kita melihat dunia penuh dengan kedamaian. Tidak ada perang, tidak ada gejolak yang berarti, sehingga dapat membuka wacana ilmu pengetahuan dan berkembangnya bibit-bibit teknologi modern yang sekarang pada masa itu telah dimulai. Nah, pada dekade abad ke-14 Hijriah, peran umat Islam kembali dipertanyakan. Apakah umat Islam ini dapat kembali mewujudkan perannya setelah kekacauan dunia pada perang pertama, pada perang dunia pertama dan pada perang dunia kedua. Jadi dunia ini sedang menunggu peran umat Islam dalam menciptakan amar ma'ruf nahi mungkar yang wajah wujudnya adalah untuk kemanusiaan secara global dan universal. Jadi ini merupakan pesan dari agama ini. Ya, yang ini adalah kebutuhan dan hajat hidup seluruh bangsa. Kita melihat perang terhadap teroris pada saat ini mau tidak mau kita pasti digiring untuk mengatakan teroris adalah umat Islam. Padahal Israel yang sangat-sangat-sangat teroris tidak berani dikatakan dia teroris. Bahkan atas nama negara dia menembak umat Islam di Palestina. Dia yang menghancurkan rumah-rumah orang Muslim. Dan yang terakhir Ustaz Hanafi, pernyataan Mahathir di Kuala Lumpur baru-baru ini bahwa Tony Blair dan George W. Bush itu adalah penjahat perang melebihi penjahat jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Yeah. Apa yang mereka lakukan dari pembunuhan anak-anak dan wanita itu lebih dahsyat daripada kejadian pada tahun 1942 itu. Betul. 45 di Jepang itu. Yeah. Sampai 800 ribu sekarang. Yang meninggal itu masih korban di Irak. Belum di Afghanistan atau di tempat-tempat yang lain. Jadi di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh pengarang buku yang saya sebutkan tadi, bahwa betul-betul sekarang umat Islam ditunggu perannya di kancah dunia internasional untuk menegaskan bahwa mereka adalah umat yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan sama-sama mendapatkan kedamaian, al-muflihun. Demikian. Para pendengar RRI rahimakumullah, dari paparan kedua ustadz tadi, alhamdulillah dapat memberikan bagi kita satu wacana ke depan, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar ini tidaklah terbatas kepada umat yang ditentukan saja, akan tetapi mengajak adalah suatu kewajiban dan kelaziman bagi kita. Satu wacana bagi kita bahwasannya umat Islam pada saat sekarang ini ditunggu ya Ustaz Hanafi ya, perannya dalam segala bidang. Tapi yang lebih ini lagi Ustaz Zainal, yang kita lihat umat kita ini kan begitu kan, kalau udah dapat satu cobaan baru melek matanya kan begitu. Tapi kalau tidak, tenang-tenang aja. Bagaimana sifat, apakah ini sifat apatis merupakan satu dakwah yang diwarisi ulama dulu, ataukah kita yang sekarang ini ulamanya mempem saja, atau kita tidak ada reaksi? Apakah harus kita membangkitkan sahwah Islamiyah nih Ustaz untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar? Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Jadi sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu harus dipahami dalam bingkai surat Al-Asr ayat 1 dan 3. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal lazina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah mengatakan tawasaw, saling menasihati. Jadi ketika disebutkan mengajak, bukan berarti ustaz ini saja yang mengajak dan masyarakat umum ini mendengar. Tapi di sini Allah mengatakan dalam surah Al-Asr ada unsur timbal balik. Yeah. Ustadz mengajak dalam bidang agama supaya agama ini maju. Yeah. Masyarakat yang pandai di bidang ekonomi mengajak ustadz supaya ekonomi ustadz ini juga maju. Jadi semua saling mengajak. Apa yang dimiliki masyarakat berikan kepada ustadz. Apa yang diberiki ustadz diberikan kepada masyarakat. Adanya keterkaitan. Ada keterkaitan. Ya. Tidak ada rasa bahwa ustadz itu super dan masyarakat itu hina. Tidak. Semua memiliki membutuhkan iya, satu dengan yang suatu lain. Hal yang menyedihkan, masjid itu diurus oleh ustadz-ustadz yang kadang-kadang nggak tahu ekonomi, tidak tahu masalah pengaturan keuangan masjid. Betul. Atau ada nazir yang usianya sudah sangat uzur, untuk ngurus diri saya susah, sudah ke pensiun di sana sini, sudah mulai stroke, apalagi untuk ngurus masjid. Ini salah. Masjid itu bukan tempat pembuangan para pensiun. Itu adalah membangun, memakmurkan rumah Tuhan. Di sini dibutuhkan saling mengisi, wa tawasau yad'una ilal khair, terwujud dari masjid rumah Tuhan itu. Bagaimana rumah Tuhan ini mencerminkan bahwa Islam itu bagus. Ini kalau masjidnya saja hidup segan mati tak mau, pengurusnya merasa masjid itu menjadi milik dia, itu salah. Nah, jadi seharusnya ekonom yang ada di masyarakat sekitar membangun bagaimana masjid ini supaya makmur. Wakaf yang ada dikelola, bukan dipendam sehingga menjadi taunya wakaf itu cuma sekedar kuburan sesama Nabi. Nah, padahal misalnya lahan masjid yang begitu lapang bisa dibuat ruko, disewakan penghasilannya untuk masjid. Masyarakat sekitar tidak mampu bisa diberi bantuan berdasarkan wakaf produktif tadi. Jadi mengajak kebaikan itu bukan sekedar ceramah saja. Ada timbal balik. Bukan sekedar rukun Islam yang lima saja diajak. Yeah. Ekonomi umat ditujukan, lingkungan hidup diperhatikan. Bagaimana masjid ini supaya tidak menyebabkan banjir. Ada masjid besar, selokannya tidak ada. Nah, itu juga merupakan suatu musibah. Nah, agama taunya menyusahkan. Agama image-nya kotor. Padahal kita mengetahui an-nazofatu minal iman. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mengatakan ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf berasal dari kata-kata arofa, yang diketahui. Jadi permasalahannya kita mengajak yang sudah sesuai dengan naluri, yang sudah dipahami. Sudah paham. Orang itu tahu kalau dia nonton film porno pasti tempatnya sembunyi. Betul. Nah, karena apa? Karena dia bertentangan dengan nurani dia, naluri dia. Dia kalau misalnya mau tempat pelacuran pasti malam-malam. Ya, gak berani siang bolong. Kalau ada siang bolong berarti sudah kurang ajar. Nalurinya sudah rusak. Karena bertentangan dengan yang ma'ruf. Yeah. Jadi sebenarnya yang diajak agama ini bukanlah suatu hal yang mengada-ngada. Yang sudah maklum. Sudah maklum. Mungkar itu sudah ditolak oleh hati. Hati sendiri sudah tidak mau melakukan itu. Ketika kita ingin menyontek, anak SD ketika ingin menyontek, dia gesek-gesek kawannya. Supaya lihatlah. Karena apa? Dia tahu ini salah. Yeah. Hatinya menolak, tapi karena daripada saya enggak naik kelas, baguslah saya nyontek sikit gitu kan. Itulah dia. Jadi sebenarnya yang diajak Islam ini bukanlah suatu hal yang mengada-ngada dan suatu hal yang susah. Yeah. Ini sudah dibuat senaluri mungkin. Karena yang menciptakan peraturan adalah Allah, dan Allah juga lah yang menciptakan manusia. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia satu tipe dan peraturannya di tipe yang lain. Setiap pembuat mobil pasti tahu bagaimana mekanisme kerja mesin itu. Sehingga ketika supirnya disuruh jalankan mobil, buku petunjuk pasti sesuai dengan mobil yang dibuatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang jelas ya Ustaz ya, di sini amal ma'ruf itu diketahui. Jadi tidak bertolak belakang ya Ustaz Hanafi dengan naluri yang ada, di ini. Tapi yang jelas Ustaz, kalau kita perhatikan juga Ustaz, ya kan? Kehidupan kita ini semakin rancu apabila gitu kan. Apabila setiap umat itu ada yang melakukan amal ma'ruf tapi tak ada sambut, gayung bersambut tak ada nih Ustaz. Betul. Jadi pola untuk ke depan ini apa yang harus kita canangkan? Kan begitu. Dengan untuk membangkitkan amal ma'ruf nahi mungkar tadi. Ya. Kalau saya perhatikan ya, dari ketika kita berada di lapangan dakwah, seharusnya sudah mulai ada pola pembinaan yang agak lebih intensif terhadap pemuda-pemuda. Kalau kita melihat dari kajian atau pengajian yang bersifat jamahiriyah yang dihadiri oleh orang banyak, terkadang lipstick. Artinya hanya sekedar PHBI sajalah. Atau ada satu peringatan. Satu apa Ustaz? Kita membicarakan masalah pemuda dengan HIV gitu. Sekarang kan gencar-gencar orang. Saya pikir gitu ya. Artinya ada satu fokus yang khas dalam pembinaan yang berkelanjutan. Saya menawarkan bagaimana kalau setiap pemuda itu dibina dalam satu kelompok 10 orang, 12 orang. Itu lebih mengena bagi mereka karena lebih dekat dengan ustadznya, lebih bisa berkomunikasi, dan kadang-kadang ada hal-hal yang secret atau rahasia mereka lebih bisa ini menyampaikannya karena tidak di pada forum yang lebih lama, lebih lapang. Silakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini sebenarnya penjabarannya sangat luas sekali. Akan tetapi waktu jualah yang membatasi kita. Dan menyimpulkan bahwasannya umat yang baik adalah umat yang benar-benar menyerukan kepada yang ma'ruf. Dalam artian, dalam melakukan amal ma'ruf ini tidak terlepas dengan sikap satu dengan yang lain, saling menasehati, tidak menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan kami. Saya Muhammad Syafiar, didampingin oleh Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi Ismet MA, mengucapkan syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.